reggae. Pemirsa televisi, ayo goyang rame-rame. Lagunya biasa saja, cocok buat senam pagi. Lagunya sederhana, yang penting bisa happy. Para pendengar radio, ayo kita goyang reggae. Pemirsa televisi, ayo goyang rame-rame. Rezeki rezeki.